Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan hadis Jibril yang dikenal dengan Ummus Sunnah, induk dari Sunnah. Merupakan hadis yang sangat penting sebab mencakup na'am ad-din secara keseluruhan akhwan dengan tiga martabatnya. Karena martabat din, tingkatan-tingkatan dalam agama kita itu ada berapa tingkat? Indah ya Zakaria. Ada tiga, yaitu Islam, Iman dan Ihsan. Martabat yang paling tinggi, martabat apa itu? Indah ya Islam. Hah? Yang paling tinggi Ihsan. Taib. Sehingga setiap muhsin berarti dia mukmin muslim. Dan tidak setiap muslim itu dia mukmin. Sebagaimana pula tidak setiap muslim dia itu muhsin. Baik. Dan dari jawaban Nabi SAW ketika ditanya tentang ihsan, boleh sebutkan dua tingkatan dalam ihsan ini. Tingkatan apa dan apa? Anda Numair. Nah, yang mana yang lebih tinggi? Hah? Yang pertama tingkatan musyahadah. Musyahadah inilah yang dijelaskan oleh Nabi SAW, anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Nah, ini tingkatan yang tentunya sangat sulit. Tayyib, tidak mencapainya kecuali orang-orang khusus dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan tingkatan di bawahnya yaitu tingkatan muraqabah. Ini tingkatan minim untuk seorang bisa mencapai kategori ihsan dalam beramal, dalam beribadah. Untuk mencapai tingkatan ihsan yaitu apa? Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Nah, ini tingkatan muraqabah, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kaum mukminin kalau mewujudkan ini, ikhwani fillah, tidak perlu lagi yang namanya CCTV. Nah, kenapa? Karena kita selama 24 jam mendapatkan pengawasan, pengawasan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula hal ini akan mendorong seorang untuk betul-betul mengikhlaskan amalannya. Kenapa? Karena yakin Allah melihatnya, baik dia sendirian maupun ketika bersama manusia. Baik. Sekarang kita masuk pada pertanyaan Jibril yang terakhir. Qal fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Ini maksudnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain, bahwasanya yang dimaksudkan oleh Jibril dengan permintaan tersebut yaitu fa akhbirni anisa, yaitu minta dijelaskan tentang kapan terjadinya. Nah, dikarenakan ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat merupakan perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maksudnya di sini yaitu sama-sama baik yang ditanya maupun yang bertanya tidak memiliki ilmu tentang kapan tegaknya hari kiamat. Taib. Apa dalil bahwasanya ilmu tentang kapan tegaknya hari kiamat itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala? Indak ya Muhammad. Jarjo. Naam, qala Allah tabaraka wa taala innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Tapi di sini penegasan bahwasanya ilmu tentang hari kiamat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dalam mafatihul ghaib. Cuman di sini akhwan ada faedah yang abad tersembunyi dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih berilmu daripada yang bertanya. Ini isyarat ketika beliau menggunakan nam isim tafdhil a'lam menunjukkan ada ilmu yang sama-sama diketahui antara yang bertanya dan yang ditanya. Nah, yaitu kadar bahwasannya apa? Kadar ilmu, kadar pengetahuan bahwasannya semuanya tahu kalau hari kiamat itu pasti adanya. Nah, bahwasannya hari kiamat itu pasti datangnya, pasti adanya. Dan telah kita lewat ya akhwani fillah as-sa'ah. Hari kiamat dinamakan dengan as-sa'ah dikarenakan datangnya tiba-tiba. Ali wuqu'iha baghtatan sebagaimana ditegaskan oleh Imam At-Tibi rahimahullahu taala. Karena terjadinya itu tiba-tiba. Atau juga kemungkinan lain akan dinamakan sa'ah karena li sur'ati hisabiha karena cepatnya nama hisab pada hari tersebut. Beliau juga menyebutkan pendapat yang lain tapi ini yang paling jelas dan gamblangnya akan sa'ah yaitu sekejap. Kenapa? Karena memang terjadinya sangat naam tayyib datang tiba-tiba. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab demikian, maka kemudian Jibril beralih kepada perkara yang diilmui dan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu tentangnya yaitu tentang tanda-tandanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Maka kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Naam. Amarah bermakna alamah. Taib yaitu tanda-tanda sebagaimana juga diibaratkan dalam hadis yang lain dengan asyrat. Makanya para ulama mengarang kitab tentang tanda-tanda hari kiamat biasanya judulnya asyratus sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat. Karena lafaz itulah yang datang dalam Al-Qur'an. Mana yang menunjukkan ini? Di dalam Al-Qur'an indak ya mujahid. Yang menegaskan bahwasanya kiamat memiliki tanda-tanda dan telah datang sebagian tanda-tandanya dengan lafaz asyrat. Taib. Naam, dalam surat Muhammad faqad jaa asyratuha. Asyrat maknanya sama dengan amarat yaitu tanda-tanda atau alamah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab qal antalidal amatu rabbataha wa antaral hufata al'urata al'alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Qala thumma talaqa falabithu maliya thumma qala li ya Umar atadri man isa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan beberapa tanda hari kiamat, ikhwan. Dan secara umum tanda-tanda hari kiamat itu terbagi menjadi dua, alamah sughra dan alamah kubra. Alamah sughra, ikhwan, yaitu tanda-tanda hari kiamat yang muncul tapi apa? Menunjukkan sudah dekatnya, tapi masih ada jarak, dalam artian tidak langsung ketika muncul kemudian berentetan setelah itu tegak kiamat ini. Dan tanda yang sughra ini jenisnya, ikhwan, ada yang sudah terjadi, seperti misalnya terbelahnya bulan, diutusnya Nabi SAW, ini tanda sughra. Yang kedua, yang sudah terjadi dan terus semakin bertambah, di antaranya adalah meratanya kejahilan, semakin bertambah sedikitnya ilmu dan meratanya kejahilan. Kemudian yang ketiga, yang belum terjadi, tanda sughra yang belum terjadi. Adapun tanda yang kubra, maka adalah tanda yang menunjukkan sudah sangat dekat dengan kiamat, sehingga ketika muncul tanda-tanda tersebut, maka akan muncul segera tanda-tanda kubra yang lain secara berantai, sehingga tegak hari kiamat setelah ini. Taib. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini masuk dalam kategori alamah sughra. Tanda sughra bagi tegaknya hari kiamat. Yaitu yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Perhatikan lafaz ini. Antalida, an setelahnya fi'il mudhari'. Untuk memahaminya, takwilkan ke masdar, diubah menjadi masdar. Jadi masdarnya apa? Bagaimana membuat masdar dari antalidal amatu rabbataha? Anda, Rifki. Kan ini jadinya kedudukannya sebagai apa? Khabar limubtada mahdhuf. Naam. Alamatuha hiya apa? Antalida walada yalidu wiladah. Wiladatul amati rabbataha. Ya. Dilatih untuk mengeluarkan masdar dari an dan fi'ilnya. Dari semua huruf-huruf masdariyah, karena itu akan mempermudah dalam memahami, ikhwan. Berarti tanda-tandanya tersebut diantaranya adalah apa? Wiladatul amati rabbataha. Yaitu apa? Melahirkannya seorang budak wanita tuannya sendiri. Jadi, seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Terjadi khilaf yang panjang, ikhwan fillah, tentang makna lafaz ini, antalidal amatu rabbataha. Baik. Yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, juga yang lainnya, ikhwan fillah, tentang makna-makna tersebut. Dan di antara yang mengumpulkannya tentang khilaf makna antalidal amatu rabbatah, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Baik, ketika beliau mengutip perkataan Ibnu Tain rahimahullahu taala yang beliau sebutkan ada 7 pendapat. Cuman 7 pendapat ini sebenarnya masih bisa diringkes karena sebagian pendapat bisa apa digabung. Dan ketika diringkas sampai 6 menjadi 4 saja. Nah, mana yang pertama, ikhwan? Dari apa? Melahirkannya seorang budak perempuan tuannya sendiri, yaitu makna yang pertama yang dipilih oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, yaitu maknanya adalah khabar tentang luasnya kekuasaan Islam. Di mana kaum muslimin mampu menguasai banyak negeri dan memiliki tawanan-tawanan yang banyak. Baik. Maka tawanan ini kan menjadi budak. Nah, budak ketika digauli oleh tuannya, ikhwan, budak perempuan digauli oleh tuannya, kemudian si budak ini hamil dan melahirkan anak, maka anak ini adalah apa? Nisbahnya kepada si tuan. Jadi anaknya itu anak tuannya, ibunya tetap budak. Makanya budak yang seperti ini diistilahkan dengan ummul walad. Ummul walad. Tayyib. Sehingga dalam kondisi seperti ini, seakan-akan anak itu kedudukannya sebagai apa? Sebagai sayyidnya, sebagai tuan dari si ibu yang merupakan budak perempuan. Nah, yang ditegaskan pendapat ini oleh Imam Nawawi sebagaimana sebagai pendapat mayoritas para ulama, yaitu jumhur para ulama membawa pada makna ini. Kemudian makna yang kedua, yaitu maksudnya adalah dijualnya. Nah, budak-budak perempuan, ikhwan fillah, nah, yang sudah apa melahirkan anak-anak bagi tuannya, dan ini terjadi banyak. Kemudian suatu ketika, nah, budak perempuan yang sudah dijual tadi jatuh lagi ke tangan anaknya, di mana tersebut membelinya. Akhirnya sangat jelas di sini, nah, seorang anak, nah, apa, menjadi sayyid bagi ibunya. Yang pada permasalahan ini memang ada khilaf, ikhwan, bolehkah ummul walad itu dijual? Ummul walad maksudnya adalah budak yang telah digauli oleh tuannya, kemudian dia sudah melahirkan anaknya, kan jadi tuan. Nah, budak ini yang sudah melahirkan anak bagi tuannya ini, nah, kemudian dijual, boleh tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, sebagian menyatakan boleh, sebagian menyatakan tidak boleh. Nah, cuman yang terjadi ijma, yaitu tidak boleh kalau menjualnya dalam kondisi masih hamil. Kalau budak tersebut dalam kondisi masih hamil dari apa? Benih tuannya, maka tidak boleh dijual. Ini haram secara ijma. Kenapa? Karena akan menjadikan seorang anak yang merdeka menjadi budak, dan ini haram, ikhwan. Kenapa? Karena anak dari budak tadi kan merdeka sebab enam bapaknya sayyid, bapaknya adalah 6 orang yang merdeka. Ini makna kedua. Kemudian makna yang ketiga, tayyib, yaitu makna yang lebih luas daripada makna kedua tadi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, tidak khusus, yaitu membelinya seorang anak ibunya sendiri yang sudah menjadi budak, tapi juga apa, lebih meluas bentuknya, di mana seorang budak perempuan melahirkan orang yang merdeka dari selain sayyidnya, dengan sebab apa? Dengan sebab pergaulan yang syubhah. Naam. Atau naam, dengan sebab pernikahan atau zina. Kemudian baru si budak perempuan ini dijual lagi. Naam. Sehingga berputar dari tangan ke tangan, dijual perjualbelikan, kemudian jatuhlah dia kepada anaknya sendiri atau putrinya sendiri. Naam. Jadi pendapat ketika ini hampir dekat dengan pendapat kedua, cuman diperluas saja. Kemudian pendapat yang keempat, akhwan, nah, bahwasanya maknanya adalah banyaknya uquq, banyaknya kedurhakaan anak-anak. Banyaknya kedurhakaan yang terjadi pada anak-anak sehingga seorang anak bersikap kepada ibunya, akhwani fillah, seperti apa? Dia seorang tuan, seorang sayyid, seorang juragan kepada pelayan atau budaknya, yang berupa penghinaan, perendahan, naam, cacian, bahkan memukul, naam, menjadikan sebagai pelayan. Sehingga diungkapkan oleh Nabi SAW ibaratnya apa? Perang budak perempuan yang melahirkan tuannya sendiri. Kenapa? Karena akhirnya si anak yang seharusnya dia naam, melayani sang ibu, malah dia apa? Menjadikan ibunya sebagai pelayan, menindasnya dan apa? Durhaka padanya. Taib. Nah, dari keempat makna ini, akhwani fillah, sebenarnya semuanya menunjukkan memang enam kondisi yang berubah dan kondisi yang terbalik. Sebagaimana pula apa? Nanti alamat yang kedua menunjukkan terbaliknya kondisi. Dan itu memang jelas tanda hari kiamat dan tidak menutup kemungkinan keempat-empatnya adalah memang diinginkan dalam hadis. Cuman kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya enam yang paling nampak jelas dan kata beliau yaitu makna yang keempat. Kata beliau wa hadza aujahul aujuhu indi li umumi. Nah, dan makna yang paling gamblang di sisiku adalah apa makna yang keempat ini? Kenapa? Karena umumnya, yaitu karena meratanya kondisi ini dan memang semakin banyak, semakin bertambah zaman akhwan kita dapati subhanallah. Uquq, yaitu kedurhakaan anak kepada orang tuanya semakin banyak. Nah, kenapa? Karena semakin rusaknya tatanan, semakin jauhnya nah para pemuda-pemuda kaum muslimin, apalagi orang-orang kafir, dari apa? Dari menunaikan hak-hak orang tuanya. Taib. Nah, inilah yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Taib. Kenapa? Karena yang diterangkan oleh Nabi SAW tersebut untuk menunjukkan bahwasanya keadaan yang rusak, menunjukkan keadaan yang rusak dan keluar dari tatanan yang lumrah, tatanan yang lurus. Taib. Oleh karena itulah beliau kemudian menyebutkan wa muhassaluhu al-isharatu ila anna as-sa'ah yaqrubu qiyamuha 'inda inkasi al-umur. Kesimpulannya akhwan, di sini isyarat bahwasanya hari kiamat itu dekat tegaknya ketika apa? Perkara-perkara itu sudah pada terbalik. Bihaitsu yasirul murabba murabbiyan, di mana yang dirawat malah naam yang sebenarnya dia diatur malah dia menjadi yang mengatur. Wasafilu aliyan, di mana orang yang rendah malah menjadi apa? Yang naam ditinggikan. Nah, makna inilah yang sangat sesuai dengan alamat yang kedua, ikhwan, yaitu naam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa antara al-hufatal 'uratal 'alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Jadi alamat pertama tadi antalital amatu rabbataha, makna yang paling luas ikhwan yang dicakup olehnya adalah yaitu banyaknya kedurhakaan sehingga seorang anak mensikapi ibunya seperti apa? Seorang tuan mensikapi budaknya, wal'iyadzubillah. Tapi juga tidak menutup kemungkinan khabar tentang akan meluasnya Islam sehingga menguasai negeri-negeri yang banyak dan banyaknya enam perbudakan setelah itu. Nah, karena banyak tawanan, kemudian tawanan-tawanan dari budak-budak perempuan itu digauli oleh tuannya sehingga melahirkan anak bagi tuannya yang merupakan sayyid. Adapun tanda yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara al-hufat al-urat al-alah, engkau melihat al-hufah al-urah al-alah. Ini tiga kondisi yang menunjukkan mereka ini kondisi orang-orang yang apa, yang sebenarnya sangat kekurangan, orang-orang kere kasarnya. Taib al-hufah tidak punya alas kaki, nyeker kemana-mana. Taib karena memang tidak punya untuk alas kaki. Tapi kalau seseorang mumpung ingat, akhwan, di antara hal yang terkadang butuh juga, bahkan dikatakan termasuk enam sunnah mahjurah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, untuk seseorang terkadang-kadang jalan tidak perlu pakai kaos kaki, tidak perlu pakai alas kaki. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang belum menyengaja memang untuk berjalan tanpa memakai alas kaki. Dan ini pun secara kesehatan banyak disebutkan faedahnya ketika seseorang tidak terus-menerus jalannya apa, menggunakan alas kaki. Nah, cuman di sini perhatikan al-hufa, yaitu mereka-mereka yang memang tidak punya alas kaki. Taib al-urah, yaitu yang tidak memakai pakaian di jasadnya, tidak punya pakaian. Kemudian al-alah, jamak dari a'il, yaitu fakir maknanya. Berarti seorang yang telanjang kaki, telanjang badan dan miskin, ditambah lagi ri'a asya, penggembala-gembala kambing. Taib asya jamak dari syatun. Disebutkan penggembala kambing, hewan kambing ini, akhwani fillah, taib, karena bagi orang-orang badui, penggembala kambing itu dikategorikan sebagai ad'afu ahlil badiyah, yang paling lemahnya dari orang-orang badui ya penggembala kambing, dibandingkan dengan apa, penggembala unta atau taib yang lainnya. Cuman telah datang pujian bagi mereka-mereka yang seperti ini, ikhwan, karena terbiasa dengan hewan-hewan yang menurut, yang tidak banyak ulah. Kambing-kambing itu mudah pengaturannya sehingga para penggembala kambing memiliki kelembutan hati jika dibandingkan dengan para penggembala unta yang keras. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam puji pada beberapa hadis. Arakku afidatan, hatinya lebih lembut, lebih mudah untuk apa? Untuk menerima kebenaran, tidak keras. Nah, syai dari hadis ini, akhwan, engkau melihat orang yang miskin, tidak punya alas kaki, tidak punya pakaian, tapi kok kondisinya apa? Aneh, ya tatawaluna fil bunyan. Mereka itu berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Berlomba-lomba meninggikan bangunan, yaitu berbangga-bangga dengan apa, keindahan bangunan mereka besar-besaran. Taib berlomba-lomba pada hal tersebut. Dikatakan oleh para ulama, ikhwan, maksudnya yaitu min alamatil qiyamah antara ahlal badiyah mimman laisa lahum libasun wala na'lun bal kanu ru'a'al ibil wasyah yatawattanunal bilad. wa yattakhidunal aqar. Ini maksudnya. Itu bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat engkau melihat orang-orang badui sudah tidak nomaden lagi. Orang badui itu kan diistilahkan orang nomaden. Nomaden itu tidak punya tempat tetap. Ya. Kalau musim di padang ini banyak rumput ke sini. Kemudian kalau sudah habis berganti musim, berganti lagi ke tempat lain, ini badui. Sehingga mereka tinggalnya akhwan dalam kemah-kemah, membuat kemah. Nah, orang-orang seperti ini dengan kehidupan yang miskin sederhana, akhirnya apa? Berubah. Mereka menjadi orang-orang yang kemudian menetap di suatu tempat berlumba-lumba. Yang biasanya cuma cukup dengan apa? Dengan kemah-kemah, nah, berlumba-lumba dalam bangunan sebagaimana orang-orang mukim pada umumnya. Kalau mukim pada umumnya sudah biasa. Sejak dahulu orang-orang yang memang betul-betul mukim kan mereka membuat bangunan. Para raja membuat istana. Nah, orang-orang yang tinggal di tempat penduduk asli mereka ingin membuat rumahnya tetap di situ, enggak akan apa pergi-pergi lah. Tapi ini orang badui. Nah, mengambil tempat tinggal menetap, kemudian apa membangun istana-istana yang megah dan rumah-rumah yang tinggi bagi mereka. Nah, ini makna hadis. Ya, ini juga jelas ikhwan menunjukkan apa in'ikasul umur, yaitu terbaliknya keadaan. Jadi secara kesimpulannya dari dua alamat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwan fillah, yaitu bahwasanya di antara tanda kiamat yang jelas itu adalah apa banyaknya kondisi di mana apa perkara-perkara menjadi apa terbalik. Nah, perkara-perkara terbalik. Taib. Dan perlu diketahui bahwasanya pada penyebutan suatu hal sebagai tanda hari kiamat tidak melazimkan akhwan bahwasanya itu adalah perkara yang muharram secara apa mutlak. Tapi ada yang muharram, ada yang boleh, ada yang na'am bahkan merupakan perkara yang dianjurkan, misalnya luasnya kekuasaan kaum muslimin ini dimayangkan jihad. Nah, dengan luasnya kekuasaan kaum muslimin ini, nah, ini juga apa disyaratkan dalam tanda-tanda tadi. Taib. Makanya ditegaskan oleh Imam Nawawi sebagai faidah bagus ikhwan berkaitan dengan hal ini. Karena sebagian manusia menganggap sesuatu kalau sudah disebutkan sebagai tanda hari kiamat berarti itu haram. Tidak secara mutlak seperti itu. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai tanbih. Nah, فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَا أَخْبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِكَوْنِهِ مِنْ عَلَمَاتِ السَّاعَةِ يَكُونُ مُحَرَّمًا أَوْ مَذْمُومًا. Taib. Sungguhnya tidak semua perkara yang dikhabarkan oleh Nabi SAW itu sebagai tanda-tanda hari kiamat itu adalah mesti itu perkara yang diharamkan dan dicela. Fa inna tatawala ri'ai fil bunyani wa fushuwi atau wa fushuwal mali wa kauna khamsina mra'atin lahunna qayyimun wahid laisa biharamin bila syak. Sebab ya meninggikannya para penggembala kambing dalam bangunan. Nah, ini tanpa ada apa niatan tafakhur, misalnya dia butuh untuk meninggikan bangunan, membangun bangunan tinggi tanpa ada niatan berbangga-bangga untuk apa menyombongkan diri asalnya boleh. Wa fushu wal mal juga apa tersebarnya harta. Nah, harta banyak dimiliki dengan cara yang halal boleh saja. Cuman jangan sampai kemudian hatinya nah menjadi budak bagi harta. Wa kauna khamsina mra'atan lahunna qayyimun wahid juga apa kondisi 50 wanita yang menjadi apa menjadi penanggung jawabnya satu. Nah, ini dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwasanya itu tanda hari kiamat, tapi apa? Itu bukan perkara yang haram bila syak, tanpa Imam, kata Imam Nawawi, tanpa ada keraguan. Wa inna ma hadhihi alamat, hanyalah perkara-perkara ini memang sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Wal alamatu la yushtaratu fiha syai'un min dhalik, dan tanda tidak dipersyaratkan sesuatu pun dari hal tersebut, yaitu penetapan hukum itu haram atau tercela. Bal takunu bil khairi wasyarr, bahkan suatu alamat itu terkadang disebutkan alamat dengan alamat yang baik atau yang buruk. Wal mubah wal muharram, dan perkara yang mubah maupun muharram. Wal wajib, demikian pula yang wajib dan yang lainnya. Nah, jadi ini tanbih penting, kawan, karena sebagian salah dalam memahami. Ketika disebutkan sebagai tanda hari kiamat, berarti mesti itu adalah sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang tercela. Nah, tapi tercela dan haramnya atau tidaknya itu ditunjukkan oleh dalil yang lain. Paham? Yang ditunjukkan oleh dalil yang lain. Taib, barakallahu fikum. Adapun pembahasan secara rinci tentang tanda-tanda hari kiamat akan kita lewati insyaAllah pada babnya tersendiri dalam Sahih Muslim ini. Taib. Kemudian Jibril nam beranjak pergi sebagaimana dikhabarkan oleh Umar radhiyallahu anhu setelah dijawab oleh Nabi SAW, "Tumman talaqa falabithu maliyah." Kemudian Jibril pun beranjak pergi, maka aku pun apa? Diam, ya, tinggal sampai beberapa saat, dalam artian tidak membahas tentang hal tersebut. Nah, tidak membahas lagi, tidak bertanya-tanya tentang siapa dan kejadian yang mereka lihat yang aneh ini. Nah, kemudian suatu ketika Nabi SAW katakan, "Ya Umar, atadri man isa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya tadi atau bertanya dulu itu? Nah, maka dijawab oleh Nabi SAW, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Atau jawab oleh Umar, dijawab oleh Umar, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Sungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Taib, ada beberapa faedah berkaitan dengan hal ini, insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadha, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.